Nah, terakhir pembahasan yang kita lewati. Nawaf itu guru, kemudian ada kaidah la yuzalu al-yaqin bisyak atau al-yaqin la yazulu bisyak, sama aja. Seringnya dalam bentuk mubtada khabar al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak hilang, tidak bisa hilang dengan keraguan. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak akan hilang dengan keraguan. Duh, Syekh menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la, fala yakhruj min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila salah seorang dari kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa'askala 'alaihi atau fa'askila 'alaihi, yang muskil atas dia, artinya membuat dia bingung, ragu. Akharaja minhu syai'un am la, apakah keluar sesuatu atau tidak? Keluar sesuatu atau tidak dalam salat, dalam salat ya, kalau di luar salat, tapi di dalam salat disebutkan fala yakhrujna, dalilnya itu fala yakhruj bihi min al masjid, jangan dia keluar dari masjid, maksudnya di sini tempat salatnya ya, di tempat dia salat itu tadi, jangan dia keluar. Masjid itu tidak harus masjid seperti bangunan tempat sholat. Kita dia di dalam di sedang sholat dalam di atas sajadahnya atau di dalam saf, jangan dia keluar sampai dia mendengar suara sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau merasakan angin keluar. Tidak boleh dia nggak terasa biasa dia, kalau dulu pernah di anu kan biasa kadang-kadang dia ini bergerak ya, ataupun dia ini perasaan kita ada yang keluar padahal tidak. Nah, sebagaimana kalau yang keluar itu bukan angin, bukan bau yang berbau atau yang lain, apa saja keluar, kerikil misalnya atau jut, cacing, kemi, itu juga. Nah, ada juga membahas menunjukkan batal juga di situ kalau kemasukan semut, nah, semut masuk bisa kan, nah, itu juga batal masuk. Riana lupa pendapat ini fatwanya siapa, jadi menyebutkan masuk sesuatu ataupun keluar dari sesuatu dari dua jalan itu batal. Baik, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang muslim kalau dia yakin dalam keadaan dia bersuci, kemudian muncul keraguan apakah batal wudunya atau tidak, maka dia harus berpegang dengan apa yang dia yakin. Ya, dia berkhafi taharah, dia tetap di dalam keadaan taharahnya. Seperti yang kemudian kita yang kita gambarkan juga kemarin. Nah, tadi sudah berwudu misalnya sekarang, lewat beberapa waktu mau sholat lagi, tapi ragu. Tadi wudunya sudah batal atau belum ya? Nah, pegangnya apa? Yang kita yakini belum batal, ya, teruskan. Jadi kalau misalnya ada yang mengetahui, ya teman duduk kita. Tadi kamu keluarangin ya. Sudah. Ya, karena dia merasakan ada mungkin orang tahu dan ciumnya mendengar. Baik. Nah, itu termasuk dalam di bawah kaidah al-yakin la yazur bisyak. Dan itu luas, termasuk di dalamnya ketika kita berada di dalam salat juga sudah berapa rakaat kita salat. Sudah berapa rakaat ya? Kalau makmum kan ngikutin imam. Mah imamnya sekarang. Sudah berapa rakaat ini? 4 apa 3? Kalau 3 2 atau sudah 3 atau 2? Nah. Pegang mana yang dia lebih yakin? Yakin sudah 3, padahal masih 2. Misalnya. Kan? Atau dia ini sholat 4 rakaat, dia yakin sudah 3 rakaat. Nah, sekali lagi kemudian dia salam. Dia yakin itu sudah 4 sudah 3 rakaat, makanya dia kemudian setelah itu salam. Ya. Makmum kan akan menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah kan gitu. Kalau dia yakin, tetap dia salam. Salam, selesai. Baru dia diingatkan. Makmum harus ikut. Kalau dia tetap, misalnya dia yakin. Ini pegangan kita imam. Inna majumilal imam liuktam nabi. Imam itu dibuat, dijadikan supaya dia diikuti. Nah, ketika dia ragu dia seperti itu dan dia merasa yakin sudah 4, dia salam, ikut salam. Kecuali kalau misalnya kemudian Pak Imam tadi kurang, iya semua bilang kurang, ya udah, berarti banyak kan dukung, nah dia nambah satu baru, ya nambah, lalu kemudian dia satu rakaat kemudian belum salam sujud sahwi baru salam. Kalau dia misalnya yakin. Ya, imam makmumnya juga ragu. Nah, misalnya. Sampai pada keadaan makmumnya juga ragu, tapi dia yakin dia sudah 4 rakaat. Bagaimana? Allah. Fattaqullah mustata'tu. Ya, pegangannya keyakinan kita. Nah, dia yakin tadi sudah 4 rakaat. Yang lainnya juga ragu, enggak merasa kalau itu kurang. Nah, sudah selesai. Selesai. Nah. Nah, contoh kasus kan yang pertama anak tadi dia baru 3 rakaat, dia yakin sudah 4 rakaat, kemudian salam, kemudian dia selesaikan, baru kemudian makmum mengatakan apa? Makmum mengatakan kita kurang tadi, itu kasus Rasulullah SAW, kejadian Rasulullah SAW salat siang hari ya, salah satunya zuhur apa asar, 4 rakaat kan mestinya, tapi ternyata beliau 2 rakaat ada salam. Nah, kemudian beliau ke pintu masjid, ada yang mengganjal. Kayaknya ada yang kurang ini. Wajahnya kayak seperti marah, tangannya. Ada apa? Datang Zul Yadain. Zul Yadain mengatakan, ya Rasulullah, Qasarta? Nah, apakah ini engkau ini? Ya Rasulullah, engkau kurang salatnya 2 rakaat lagi. Atau memang diperintahkan Allah demikian kan gitu para sahabat kan khawatir memang itu diperintahkan oleh Allah. Dia terus bertanya kepada yang lain. Sementara di dalam makmum ada Abu Bakar dan Umar tidak bertanya kepada Rasulullah. Bayangkan. Bukan hibah, ini haibah. Wibawanya Rasulullah, disegannya Rasulullah. Hatta dua sahabat terdekat pun enggak berani. Tidak berani bertanya. Nah, datang Zul Yadain. Ya Rasulullah, Anda lupa atau memang kita salatnya 2 rakaat ini? Enggak, saya enggak lupa. Bayangkan, Rasulullah kan tidak lupa. Ya, kita sudah salat, artinya sudah lengkap sempurna salatnya. La ya Rasulullah. Engkau Anda enam, kita salat 2 rakaat ini sih. Nah, baru Rasulullah bukan tidak percaya Rasulullah kepada Zul Yadain, tapi beliau takut. Benar kata Zul Yadain. Nah, baru kemudian beliau kembali ke tempat beliau, yang lain ikut salat tambah 2 rakaat lagi kemudian baru sisari dengan salam. Nah, ini pegangannya mana yang meyakinkan? Kalau kita merasa yakin sudah 4 sudah selesai. makmum ya ikuti imam. Nah, ada yang dulu pernah ada itu awan semangat menerapkan sunnah ya. Imamnya bukan lama sama-sama di HMI dulu, sekarang di Demak apa di Semarang. Subhanallah, imamnya sudah diingatkan, dia juga sudah mengatakan subhanallah, tidak di anu digubris oleh imamnya. Akhirnya dia menyempurnakan sendiri sholatnya, tidak mengikuti imam. Tidak boleh. Ya, kalau misalnya imam sudah dikatakan subhanallah, imam kan pegangannya mungkin dia apa keyakinan apa yang dia yakin. Kalau dia masih diingatkan subhanallah, sementara dia yakin itu sudah, nah, tetap ikuti imam. Selesai sholat kan bisa diingatkan semua. Nah, Pak Imam tadi kita keliru, sholat kita kurang. Nah, sudah, kalau dia terima, sudah, enggak, saya yakin. Nah, dan kalau dia ini seperti ini kan, yang lain menyebutkan iya Pak Imam, enggak mungkin dia bisa nolak lagi kan, mutawatir sudah. Nah, itu seperti itu. Dan itu dimaafkan. Ya. Sahah fis shalah itu ya dimaafkan, tinggal nanti tinggal pakai di anu dengan sujud sahwi itu juga untuk menyempurnakan sholat dan membuat marah syaitan. Bahwa kita bukan sengaja untuk main-main dalam sholat gitu, tidak sujud sahwi. Tawaf begitu juga. Tawaf, tapi kalau tawaf kita ambil yang terkecil. Kita sudah merasa yakin kita 6 kali tawaf. Ragu-ragu, sudah 7 kali atau belum? Belum, sudah pegang. Ambil yang 6 kali masih tambah satu lagi. Tapi enggak ada sujud sahwi ya, kalau tawaf. Sa'i juga begitu. Ini biasanya kalau sa'i jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sa'i itu 7 kali. 1, 2 dari Safa ke Marwah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kalau tawaf di Ka'bah lain. Mulai dari Hajar Aswad 1 kali, kembali ke Hajar Aswad terus dihitung 1 kali, ya. Nah, lain dengan sa'i. Baik. Nah, itu juga demikian. Termasuk juga dalam hal adalah seseorang. Ya, adalah seseorang. Kita percaya dia orang baik. Siqahun dana tidak bisa digeser ke siqahan itu dengan keraguan-raguan. Curiga, gunun. Ya, tidak bisa. Sampai betul-betul ada bukti. Enggak, orang ini pernah kita dengar. Mana, siapa? Makanya dalam periwayatan yang sahih itu betul perlu. Salah satunya yang dikatakan berita itu sahih, yang meriwayatkan harus orang yang adil, orang yang sifat. Ya, ya, salim min khawarij min hasbal fisik dan salim min khawarij min muru'ah. Ini enggak sembarangan juga nukilkan orang musyrik fulan ini siapa dulu? Yang menyampaikan. Kemudian, oh orang ini, dia sendiri majruh kok mana menyampaikan seperti itu? Ada yang seperti itu. Nah, ada orang-orang yang dia itu majruh malah menjarahnya syadid. Nah, ini luar biasa. Nah, ada yang dia menjarahnya syadid, dia sendiri majruh. Khamar mabuk. Sulaiman Asy-Syadzuni namanya. Ya, Asy-Syadzuni muhaddis. Ya. Ahli jarh juga, tapi dia juga majruh karena bah khamar. Nah. Baik. Al-yaqin la yazulu bisyak. Baik. Nah, di dalam hadis Said Al-Khudri, Abu Said Al-Khudri terkait dengan salat, Rasulullah menyebutkan idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah seorang dari kamu ragu di dalam salatnya, kam shalla fala yadri kam shalla, berapa di rakaat dia sudah salat. Salatan au arba'an, 3 atau 4 rakaat. Falyatrah syak, dia buang keraguannya. Dalilnya dari Abu Said Al-Khudri tadi, dari Abu Hurairah, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an nam fa ashkal 'alaihi ya akharaja minhu syai'un am la fala yakhruj minal masjid hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sampai dia dengar. Jadi jangan bermudah-mudah, jangan bermudah-mudah. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita berada dalam salat itu sedang berdialog dengan zat yang ubun-ubun kita di tangannya, yang jantung kita berdetak karena dia. Jadi jangan sembarang langsung. Jadi juga hati-hati, kita jangan ragu-ragu. Nah, kalau kamu dalam ketika seorang hamba itu salat, ya Allah meletakkan wajahnya di hadapan hamba tersebut. Maka dilarang kita menoleh-noleh, kemudian meludah ke depan atau ke kanan. Nah, baik. Falyatrah syak wal yabni ma istaiqan. Nah, kemudian dia pegang mana yang dia yakini. Summa yasjud sajdatain qabla an yusallim. Kemudian dia sujud dua kali sebelum salam. Nah, ini diantaranya apa? Karena terhiman di syaitan, membuat marah syaitan. Dua sujud sahwi itu membuat marah syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Nah, sebagai contoh penerapan kaidah ini, al yakin la yazulu bisyak. Misal contoh tatbiknya, penerapannya. Misalnya tayaqqana at-tahara. Fi man tayaqqana at-tahara. Dia yakin dia sudah dalam keadaan suci. Wa syakka fil hadats. Kemudian dia ragu tentang adanya hadas. Saya tadi berhadas atau enggak ya? Apalagi kalau yang punya penyakit salisil baul, au beser, ya, nggak bisa tertahan. Nah, air seninya, ya. Nah, ragu dia, batal atau enggak? Fahuwa mutatahhir, dalam keadaan dia sudah bersuci. Nah, lianna taharah tsabitatun biyaqin fala tartafi' bisyak. Karena taharah tadi berlaku atau tetap berdasarkan keyakinan, artinya dia mantap bahwa dia sudah bersuci, maka yang muncul tadi batal atau enggak tadi itu tidak boleh dijadikan pegangan, itu dibuang. Tidak bisa menggeser yang kita yakini. Paham? Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika dia yakin bahwa dia dalam keadaan hadas. Nah, dia dalam keadaan hadas dan syak fi thaharah, ragu tadi sudah wudu atau belum ya? Nah, sudah wudu atau belum? Nah, padahal dia dalam keadaannya tadinya berhadas. Nah, maka hadas itu yang dia pegang bahwa dia belum bersuci. Ya, yang dia belum bersuci. Nah, yang bahwa dia ragu-ragunya itu apa? Dalam masalah dia sudah berwudu atau belum. Nah, Rasulullah kan juga menyebutkan faedah ini, da'na yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Nah, jadi kalau misalnya muncul ragu-ragu itu, buang. Sampai pada tingkatan al-ismu wal bir. Al-ismu maha kafi sadrik wa karih ta'iyat tali'alih alaihi nas. Nah, tapi kuncinya yang awal ini juga, Naam, taharatul qulub. Nah, bersihnya hati. Nah, ya, kalau orang yang hati yang bersih senantiasa diikuti dengan takwa, hal yang seperti itu mengganjal. Nah, kurang ini, enggak enak dia. Kalau misalnya dia apa, masuk sesuatu dia, nah, muncul ya, syaitan namanya tidak mungkin senang dengan suruh apa namanya hati yang bersih. Pasti akan berusaha dimunculkan keraguan-keraguan, bimbang ini, mantapkan. Nah, apa yang sudah jadi di rasa yakin, pahala suci sudah. Yang muncul baru ini belakangan dibuang. Baik. Nah. Baik. Nah, jadi dari faedah yakin la yazul bisyaki ini nanti banyak kembangannya faedah setia berikutnya. Nah, baik, itu dulu. Qala, kita masuk ke nawaqidul wudu. Awal nawaqidul wudu, yang pertama dari pembatal-pembatal wudu itu adalah al-kharij minas sabilain wa huwa kullu kharijin minhuma min ghaitin aw baulin aw riyashin aw damin aw mani aw madhi aw ghairi dhalik. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Ini pembatal yang pertama, keluar dari dua jalan, depan dan belakang, kubul dan dubur. Yaitu semua yang keluar dari keduanya, min ghaib, nah, au baul, yang padat ataupun yang cair, angin ataupun darah. Laki-laki mungkin juga berdarah, nah, dari dubur ataupun dari depannya, ya, mungkin. Nah, buka, apalagi yang na'udzubillah kena penyakit, ya, singa raja. Nah, itu bahaya. Tapi hati-hati, penyakit ini bukan hanya diderita oleh zina dan zania. Karena pernah diceritakan, bisa saja orang yang dia duduk di sembarang tempat, tidak membersihkan tempat duduknya lebih dahulu. Mana-mana diceritakan bisa kemungkinan seperti itu. Di bus misalnya, makanya disunahkan juga kan kita sebelum duduk itu kan tempat duduk itu dibersihkan dulu, bismillah duduk. Hati-hati di bus ataupun di tempat-tempat umum. Nah, baik. Semua sudah lama itu ceritakan apa? Apakah hasil penelitian atau pengalaman? Tapi disebutkan boleh mungkin, ya, bisa juga terjadi bukan hanya pada zani atau zaniyah, tapi orang yang duduknya di sembarang tempat. Nah, tempat dia duduk itu tidak dibersihkan, bekas duduk orang yang seperti itu kena tertulari. Ya. Baik. Nah, awalah auriyahin atau angin, audamin, aumani, aumadi, awalnya dibalik. Nah, sebagian benda-bendanya ini, zatnya ini ada yang tidak najis, seperti mani tidak najis, ya, mani tidak najis. Yang najis itu madi. Nah, mani tidak najis. Baik, awal dari termasuk ini wadi. Wadi itu biasanya karena kedinginan yang sangat itu keluar. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kamu kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, hadas di sini yang keluar dari dua jalan ini, bisa hadas besar, bisa hadas ke hadas kecil. Hadas kecil ya seperti biasa, kalau yang hadas besar itu mandi janabah, dengan mandi janabah atau dengan mandi haid nifas. Baik. Yang pertama, wasani yang kedua, al kharijul fahish an najis minal jasad. Yang kedua, ini yang kita sebutkan kemarin, diperselisihkan oleh para ulama, dan yang rajih tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, darah keluar dari badannya. Mimisan. Ya. Bagiannya tidak membatalkan wudu. Kemudian apa lagi? Nah, bukan muntah. Kalau muntah Allah alam mana lupa. Kalau yang darah yang keluar dari badan itu tidak membatalkan wudu. Mimisan itu tidak membatalkan wudu. Karena ada kejadian ya, disebutkan Umar bin Khattab, seperti yang saya sampaikan, Umar bin Khattab pernah mimisan tidak mengulangi wudunya, kemudian sahabat yang berjaga tertembak badannya panah, luka-luka nancap panah itu dicabut, terus sholatnya. Kemudian kisah tentang Imam Bukhari yang sholat dalam keadaan 20 atau berapa, nah, beberapa ekor lalat ngisap darah, mati nempel di tubuh beliau. Urwah bin Zubair rahimahullah ya, diamputasi kakinya sebagai sarana operasi. Kakinya terkena duri, akhirnya membengkak dan membusuk dan jadi istilahnya kanker. Belum sampai dia di istana Sulaiman bin Abdul Malik, nah, kaki itu sudah parah rusaknya di dalamnya. Akhirnya harus diamputasi karena para tabib. Dibius enggak mau. Kemudian gimana caranya? Ya, sudah saya salat sekian rakaat, nanti kalau saya kasih syarat kalian potong. Salat sekian rakaat, kemudian dipotong kaki beliau. Terus salatnya dalam keadaan tidak. Ya, kita kena jatuhan apa? Beliau dalam keadaan seperti itu tidak keluar yang seperti ini. Tetap sholatnya stabil sampai akhirnya kemudian selesai salam. Pingsannya bukan karena sakit, tapi karena kekurangan darah. Rasulullah. Taibala rahimahullah. Istilahul ulama fi damil kharij min ghairi sabilain. Hal yang qudur wudu Allah aula. Para ulama berbeda pendapat tentang darah yang keluar dari yang bukan dua jalan. Ya, dari hidung, ru'af, namanya ru'af, mimisan. Baik, muntah darah atau muntah makanan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Wa qad dhahaba ba'd ahli al-ilmi ila adami naqdil wudu bihi. Nah, tidak. Nah, ini kan sebagian dari ahli ilmu berpendapat tidak membatalkan wudu karenanya. Li'annahu lam yasbut, karena tidak ada yang sabit fi dzalika syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sabit sahih. Ada berita dari Rasulullah menyuruhmu mengulang sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba ba'd ahli al-'ilmi ila husulin naql bi ma kana katsiran fahishan minhu. Sebagian ahli ilmu berpendapat, nah, batal wudunya kalau banyak. Wa qad ja'a dhalika an ba'd as-sahabah wa tabi'in, dan memang ada yang demikian ini dari sebagian sahabat dan tabi'in. Wa huwa alladhi ikhtarahu asy-syekh rahimahullahu. Nah, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di sini, wa huwa akhdhun bima fihi al-ihtiyat, yakni berdalil dengan ini berpegang sebagai bentuk ihtiyat. Walaupun ada ulama kita yang menyatakan yang rajih tidak batal, seperti kemarin Syekh Saleh Fauzan rahimahullah mengatakan tidak batal, tapi nah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab berpegang dengan pendapat ini untuk keluar khuruj min al-khilaf, ya, untuk biar tidak terlarut dalam perbedaan pendapat atau perselisihan. Yang penting artinya apa? Ada dasarnya kalaupun dia mau mengulang. Nah, Tapi yang jelas tidak ada yang sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan kalau misalnya apa, sebagian dari sahabiyah baskom di bawahnya dalam dia salat istihabah. Baskom di bawahnya darah mengucur terus, mati kan banyak. Kemudian apalagi yang mimisannya Umar bin Khattab sampai basah darah. Atau yang kalau misalnya apalagi Urwah bin Zubair. Ya, berapa itu yang sampai akhirnya pingsan karena kehabisan darah? Kan tadi kan banyak. Nah, mau perpegang yang dengan ini, ikhtiyat, furud, yang khilaf, lahu dhalik. Dia punya alasan. Kalau dia mau berpegang dengan pendapat yang mengatakan tidak, nanti tidak baca bukunya, lahu dhalik. Nah, disinilah bermain istilahnya dalam kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, istihsan, qawaidul istihsan. Beliau punya risalah yang ditemukan sebagian orang dari tulisan beliau pakai arang, karena enggak boleh lagi pakai apa, potlot, tulisan itu pakai arang, ditulis di kitab atau di dinding, dicatat orang, dikumpulkan. Nah, namanya istihsan. Maksudnya di sini istihsan itu bukan ijtihad seperti yang disebutkan dalam madzhab Hanafi. Nah, di sini bermain istihsan itu yakni bermainnya hati yang bersih, melihat, menimbang mana yang lebih dekat pada yang hak. Dua ulama kita misalnya berpendapat berbeda, yang satu menyatakan boleh, yang satu menyatakan haram, menyatakan tidak boleh. Ya, kita bukan mengambil yang salah satunya dengan selera. Ya, karena ini boleh, macam Syekh Taimin boleh kan apa? Foto, apa lagi? Nah, gambar makhluk bernyawa. Nah, dalam artian itu pun juga ketat juga hormat aturan dia. Sementara ulama yang lain mengatakan haram, bagaimanapun. Bagi Syekh Al-Albani, keras. Dan dia tunjukkan dalil-dalil yang secara logis, logika, sesuai dengan dalil. Mana yang lebih dekat menenteramkan hati? Mainnya dengan intaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan kamu furqan. Nah, kita kalau misalnya berpegang dengan pendapat ini bukan karena selera. Ya. Ini karena Syekh Utsaimin lebih faqih, lebih begini lah. Baik. Nah. Qala undur al-Mughni, lihat dalam al-Mughni wa majmu' fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, juga fatwa Lajnah Daimah lil Ifta. Baik. Itu yang kedua, al-kharijul fahis an-najis minal jasad. Yang ketiga, salis zawalul aqli. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ini maksudnya bukan kebingungan hadapi sesuatu, kan kita sering hilang akal yang ngadapin anaknya yang nakal atau gini, udah bingung nih mau ngadapin seperti apa, mau dimarahin enggak bisa. Nah, saya tidak bisa juga. Bukan seperti itu. Hilang akal ya. Nah, pingsan. Ya. Nah. Orang yang tak itu wudu bizawalil aqli, bijunun. Nah, hilang air batal wudu itu karena hilang akal. Pertama bah junun. Au sakar. Mabuk. Au ighma, pingsan. Au naumin mustaghriq. Nah, ini dia. Naumin mustaghriq. Tidur lelap, les hilang, mulai mesinnya jalan. Nah, mesinnya mulai bunyi. Kalau mesinnya. Amma idza kana naumu nu'asan la yadhhabu ma'ahu al-ihsas ka'an yakuna jalisan aw qa'iman fa hasala lahu nu'asan fa khafiqa ra'sahu summa tanabbaha fa inna dzalika la yanqudul wudu. Setiap Jumat siapa yang langganan? Nah, adapun jika tidurnya nu'asan dalam keadaan yang semua mengantuk berat, tidak menghilang bersama kantuk itu al-ihsas, tangkapan daya tangkap indera, daya tangkap panca inderanya. Bisa dia masih terasa riuh di sekitarnya. Padahal mungkin nanti sebagian kita yang sudah mesinnya keluar main, nah, halus kan? Tangan-tangan ada kan seperti itu. Tapi ketika apa? Ya, ini, nah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Ka'an yakuna jalisan aw qa'iman. Misalnya dalam keadaan duduk ataupun dia berdiri. Berdiri ya kalau misalnya dia sandaran maksudnya, kalau berdiri seperti ini enggak mungkin tidur dia ya. Tumbang ya. Fa hasalallahu ma'asun. Nah, kemudian rasa kantuknya menyerang, fa khafifa ra'sahu, lalu dia tekurkan kepalanya ke dagu. Summa tanabbaha. Nah, ya, kemudian tersentak. Fa inna dzalika la yanqudul wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Maka rawi Muslimun fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun tsumma yusallun wa la yatawadda'un. Nah, dahulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, tsumma yusallun, kemudian salat dan tidak berwudu. Ini dalam hadis ini termasuk takrir dari Rasulullah. Nah, ya, takrir ini sunnah takririyah. Mereka berbuat di masa Rasulullah dan mereka tidak berwudu. Kalau memang batal wudu seperti itu, pasti Rasulullah tegur. Karena sabar Rasulullah SAW walaf dua indah Abi Daud. Karena sabar Rasulullah SAW yantadiruna al-insya al-akhirah. Dahulu biasa para sahabat itu menunggu Rasulullah SAW, menunggu salat isya akhirat lewat-lewat. Nah, jam-jam seginilah. Ya, lewat-lewat lagi. Ini ada yang menyebutkan isya akhirat itu. Nah, ya enggak sampai jam-jam 10 sebetulnya. Mungkin bukan sampai jam segitu. Cuma sudah agak larut. Wallahu a'lam. Hatta takhsyifa ru'usuhum tsumma yusallun wa la yatawaddaun. Sampai mereka, nah, ini enggak sampai jam 10. Mungkin ini apa namanya? Ya seperti kita lah kan, antara maghrib dan isya itu kita kan ngantuk ya. Nah, ngantuk. Nah, ada yang menyebutkan isya awal itu ya, ya maghrib. Nah, isya akhirat yang sekarang ini ya, atau beberapa waktu setengah lagi misalnya. Kemudian mereka menekurkan apa, salat dan tidak berwudu. Wahada yadul, ini menunjukkan ala anna zawal al-aqli laisa hadasan. Ini menunjukkan bahwa hilangnya akal bukan hadas, bal huwa madhinnatun lil hadas, tapi dia tempat yang diduga berhadas gitu loh. Kenapa disebutkan mata itu wika al-ain, apa, apa namanya, la ilaha illallah, wika al-rastah, wika ustah al-ainan, al-ainan wika ustah. Nah, mata waya dulu dari kaitan kalau Rasulullah SAW wika ustah ainan, mata itu mengikat ya sebagai penjaga kelupaan, kewaspadaan. Jadi kalau sudah kan hilang kewaspadaan kita, kita nggak tahu keluar atau tidak yang belakangnya, yang di bawah. Nah, itu yang menjadi, nah, faman nama falyatawadda, maka siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Nah, artinya tidur ini maksud ya, tidur yang lelap. Nah, kalau dia di dalam seperti ini kan nambah kan waspadaannya enggak hilang, artinya ihsan panca indranya masih bekerja, masih bekerja. Nah, rawahu Abu Daud an Ali bin Abi Thalib wa sanaduhu hasan. Undur al-irwa waqad nuqila tahsinuhu anin Nawawi wal Mundhiri wa Ibn Salah, atau waqad nafala, mungkin dikembalikan kepada Syekh Al-Albani, beliau menukilkan tahsinnya pernyataan Hasan itu dari Nawawi, Mundhiri dan Ibn Salah. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu, nah ini baru tiga. Yang pertama kharij minas sabilain, yang kedua kharijul fahis ala qaulin, ya ala qaulin. Ini satu pendapat. Nah, yang pendapat yang lain menyatakan tidak. Yang ketiga zawalul aqli. Zawalul aqli di sini maksudnya apa? Kalau tidur, tidur yang mustaghriq. Tidur yang lelap. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada kesempatan lain.